Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحماني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah terus curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah curahkan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 min syahril haram min syahrillahil muharram, Allah pertemukan kita kembali untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin, yang mana dengan tafaqquh fiddin ini bisa menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu kitab Al-Ushul Tsalatsah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian disyarah oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Kita kemarin telah sampai pada pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disampaikan beberapa ayat-ayat yang kemudian disyarah oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullah. Kemarin kita terhenti pada penjelasan beliau tentang ayat Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Kata beliau, khalaqal jami'a alladziina qablana. Kata Syaikh bin Bas rahimahullah, Allah lah yang telah menciptakan seluruh orang-orang sebelum kita, dan Allah pula yang telah menciptakan orang-orang yang akan datang setelah kita. Min Adam, orang-orang sebelum kita, dari Nabi Adam, wa ma qablahu, dan apa saja sebelum Nabi Adam. Apa saja sebelum Nabi Adam, dari para malaikat, bahkan iblis. Bahkan surga sudah ada sebelum Nabi Adam, ya. Bahkan surga sudah ada sebelum Nabi Adam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang kemarin kita sempat membacanya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asyjarah fatakuna minadh dhalimin. Ya. Jadi surga sudah ada. Ketika Allah Ta'ala selesai menciptakan Nabi Adam, ya, Allah perintahkan Nabi Adam untuk masuk atau tinggal di dalam surga. Dan nikmatilah apa saja, buah-buahan apa saja yang kamu suka, dimanapun kamu mau, silahkan dimakan. Dan jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, maka akan celakalah. Kemudian ini, ya, dengan segala hikmahnya, telah terjadi. Telah terjadi yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya, barakallahu fiikum. Jadi pada dasarnya manusia tinggal di surga, hanya satu kesalahan diantaranya itu apa dia, kesalahannya itu apa, mendekati pohon yang memang Allah melarangnya untuk didekati, ya, barakallahu fiikum. Ini jadi Allah telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, dan akan terus menciptakan orang-orang setelah kita sampai terjadi atau tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, fahuwal khalqul jami' liyattaquhu wa ya'buduhu. Allah menciptakan manusia sebelum kita dan sesudah kita, setelah kita, adalah agar manusia ini bertakwa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah firmankan, mudah-mudahan kalian bertakwa. Summa bayyana subhanahu ba'dul af'al. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan sebagian perbuatan-perbuatan atau di antara perbuatan-perbuatannya. Faqala alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi. Firasaw wa sama'a bina'a. Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang luas. Dan langit sebagai apa? Atap. Surat Al-Baqarah yang ke-22. Faja'alal arda firasaw. Waja'alal arda firasan linnas. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk manusia, hamparan yang luas, yang sebagian hamparannya dijelaskan di sini, wa mihadan lahum, sebagai tempat tinggal untuk manusia. Alaiha yaskunun, di atas hamparan bumi inilah mereka tinggal, menempati, membangun rumah-rumahnya dan seterusnya. Wa alaiha yabnun, dan di atas hamparan bumi inilah mereka manusia membangun bangunan-bangunannya dengan segala macam bentuknya dan keperluannya. Wa 'alaiha yanamun, dan di atas hamparan muka bumi ini mereka tidur. Wa 'alaiha yamsun, dan di hamparan muka bumi ini manusia berjalan. Wa arsaha bil jibal, kemudian Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas hamparan bumi ini apa? Pegunungan, gunung-gunung. Dari hamparan-hamparan ini ada yang ditempatin sebagai tempat tinggal, ada yang dijadikan sebagai sarana untuk meraih kehidupan dunia, adanya ladang, adanya sawah dan seterusnya, yang manusia berjalan di atasnya, bekerja di atasnya, ya. Barakallahu fikum, ini semua adalah Allah yang telah menjadikan untuk kita, barakallahu fikum. Kemudian lanjutannya, Ini kemarin kita terhenti di sini ya, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari beliau Syekh bin Baz tentang ayat ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw wassamaa'a binaa'a. Masih ada lanjutannya. Syarah dari ayat ini. Kata beliau, summa qala ta'ala. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, wassamaa'a binaa'a. Dan langit sebagai atap. Faja'alaha bina'an wasaqfan mahfudhan. Kata Syekh bin Baz, Allah telah menjadikan, telah membuat langit sebagai atap bangunan dan sebagai atap yang menjaga. Atap bangunan dan atap yang menjaga. Wahum an ayatiha mu'ridun. Dalam keadaan manusia berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Manusia berpaling dari tanda-tanda apa yang ada di langit. Barakallahu fikum. Yani mereka tidak bisa, sebagiannya ya, tidak bisa atau bahkan hampir banyak manusia yang mengingkari tentang penciptaan atau tentang pengaturan benda-benda yang ada di langit. Sempat kita disampaikan sebelum ini, ada orang-orang yang memang mengingkari tentang adanya penciptaan, pengaturan bumi, langit, dan segala isinya. Seolah-olah terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menjaganya. Wazayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamar. Kata Syekh bin Baz, Allah yang menciptakan langit tadi sebagai atap, Allah menghiasinya langit tersebut dengan apa? Bin nujumi wasyamsi wal qamar. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang yang mana ketika datang malam dengan keadaan yang cerah kita bisa menyaksikan, bisa melihat bintang-bintang yang menghiasi langitan, ya, menghiasi langit, ya, barakallahu fikum. Wasyamsi wal qamar. Allah yang telah menjadikan matahari dan bulan, barakallahu fikum. Dari bintang ini juga sangat banyak, ya, bukan hanya 1-2, bukan hanya puluhan. Kalau planet masuk bintang loh, sanes. Bintang apa tersendiri namanya? Barakallahu fikum. Planet digambar macam-macam ya, ada Jupiter, Pluto, apa? Banyak nggih. Nah, kalau yang bintang-bintang banyak tapi belum tahu kita namanya. Kalau planet sebagian kita dikasih tahu ketika waktu itu masih belajar tentang apa? IPA, ya, barakallahu fikum. Ada Saturnus, ya, barakallahu fikum. Adapun bintang-bintang yang sangat banyak, kita belum, ya, mungkin ada yang tahu bintang Suroya, ya, barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya, ya. Yang mana Allah menciptakan bintang-bintang juga di antara fungsinya apa? Melempar syaitan ketika mengambil atau mencuri berita, ya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan dari lanjutan ayat ini, wa anzala minas samaa'i maa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menurunkan dari langit ini apa? Air, ya. Allah menurunkan dari langit ini apa? Air. Ay min sahab, yakni dengan adanya awan. Dengan adanya awan yang Allah perjalankan kemana Allah mau menggerakkannya, menjalankannya, disitulah kemudian Allah curahkan hujan. Ya, disitulah kemudian Allah curahkan hujan dengan sebab awan. Ya, dengan sebab adanya awan. Fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan Allah menurunkan hujan ini, maka Allah mengeluarkan darinya apa? As-samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian, ya, barakallahu fikum. Dengan hujan yang Allah turunkan, maka keluar darinya, ya, dengan bumi yang telah di, apa namanya, disiram dengan, diguyur dengan curahan hujan, maka tumbuhlah di situ tetumbuhan, tanam-tanaman, ya, dari, ya, masya Allah, kalau disebutkan satu persatu tidak akan mampu menyebutkan berbagai macam tanaman yang ada yang tumbuh di atas di hamparan bumi, ya, dari yang kecil-kecilnya dari yang merambatnya, ya, barakallahu fikum. Kemudian dari tanam-tanaman tadi, fa akhraja bihi minas samarat, tumbuh atau keluar buah-buahannya, ya. Ada buah-buahan yang kecilnya, besarnya, ya barakallahu fikum. Ada yang manisnya, ada yang pahitnya, ada yang sebagai obat, ya, ada yang kalau memakannya tidak tahu caranya keracunan, ya, seterusnya barakallahu fikum. Anwa'ul arzaq fi kulli makanin. Dengan berbagai macam buah-buahan, dengan berbagai macam rezeki di semua tempat, di semua tempat, ya barakallahu fikum. Walaupun tidak tumbuh di sini, tapi kita bisa menikmati buah tersebut. Apa misalnya kurma nih, di sini ditanam tumbuh tapi belum melihat yang berbuah. Ada berita katanya di daerah Kalimantan, ya, ada teman yang suka dengan pertanian, katanya uji coba, ya. Walaupun kita belum melihat kebenarannya, katanya ada istilahnya kurma yang di tempat yang tropis apa katanya, walaupun. Tapi meskipun tidak ada di sini, kita bisa menyaksikan, kita bisa menikmati buah tersebut, ya. Dari berbagai macam rezeki di semua tempat, ya barakallahu fikum. Di negeri kita sendiri buah-buahan juga sangat banyak melimpah, ya. Dari buah-buahan yang harga di bawah, di tengah, sampai harga yang paling tinggi, satu buah per kilo 300.000. Satu buah 3 kilo 300.000 kali 3 900.000 satu buah. Padahal yang dimakan enggak seberapa. Lagi barakallahu fiik. Kalau makan kebanyakan pun juga ada yang sampai bablas tidak hidup lagi. Dan terjadi tuh. Terjadi, ya, makan buah durian enggak tahu habis berapa apa namanya? Ponggel apa namanya? Setelah itu buah yang paling enaknya katanya, buah yang paling nikmatnya dari buah durian. Setelah itu habis, dia tidak kembali lagi sampai sekarang. Ya barakallahu fikum. Ya barakallahu. Jadi ini, ya, Allah dengan segala hikmahnya, dengan segala karunianya, ya, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya, dari langit Allah turunkan hujan. Ya barakallahu fikum. Dari hujan ini kemudian tumbuhlah, hiduplah bumi dengan segala isinya, ya barakallahu fikum. Kemudian wa yuhyiyallahu bihil ardha ba'da mautiha, ya. Dengan sebab hujan ini kemudian Allah menghidupkan dengannya bumi, ya. Kalau kita saksikan Allah takdirkan kemarau panjang, ya. Kemarau panjang akan nampak di hadapan kita hamparan tanah atau ladang yang mengering, ya, kering, padi pun tidak bisa tumbuh karena lahan padi sawah yang tadinya banyak air kemudian kering sampai membuat celah-celah yang lebar, celah-celah yang lebar, nggak ada airnya, tanaman pun nggak bisa, ya. Namun ketika Allah turunkan hujan, kembali lapangan yang tadinya kelihatan coklat menjadi hijau. Ya, padi, lahan sawah, ya, kelihatan kehitam-hitaman begitu, ya. Ketika Allah turunkan hujan, rumput pun semuanya tumbuh hijau, ya barakallahu fikum. Ini dengan sebab hujan kemudian wa yuhyiyallahu bil ardha ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi tadi setelah keringnya, setelah matinya, ya. Mati enggak ada tanaman-tanaman yang hidup, ya. Bahkan kalau musim kemarau-nya sampai baru 3 bulan saja sudah lapangan kering. 3 bulan halaman rumah saja sudah pada celah, ya barakallahu fikum. Yang masih halaman rumahnya masih tanah, kalau yang mungkin sudah apa? Pavian berbeda lagi, ya barakallahu fikum. Ya, kalau sekarang sih jalan-jalan juga sudah pada beras semua. Kalau dulu jalan belum diaspal, belum dicor, begitu datang musim kemarau panjang, ya udah jalannya kotak-kotak jadinya, paving alami, ya barakallahu fikum, ya. Tapi kalau datang musim hujan, jadi banyak ladang sawah nih, ya barakallahu fikum, banyak kendaraan mogok di situ, ya. Karena bisa jalan, macet, ya barakallahu fikum. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, jalan-jalan yang nyaman, ya, yang enak. Dan masing-masing rumah juga demikian dengan segala kemampuan yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ibnu Baz melanjutkan, summa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masih lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan wa antum ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan tentang penciptaannya, ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, yang dari bumi ini kita bisa tinggal, bisa hidup, bisa beraktivitas, ya, dan dari langit ini Allah turunkan hujan, ya. Kemudian Allah melanjutkan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian membuat untuk Allah tandingan-tandingan. Andadan, tandingan-tandingan. Jamak dari niddun, tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Tahu yang menciptakan kalian siapa? Allah. Yang menjaga kalian siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kepada kalian siapa? Allah, ya. Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan wa antum ta'lamun. Barakallahu fikum. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Ai asbahan wa nadra'an ta'budunaha ma'ahu. Kata Syekh bin Baz, yaitu jangan kamu menjadikan untuk Allah itu hal-hal yang menyerupai. Sesuatu yang menyerupai. Menyerupai apanya? Menyerupai dalam pengaturan. Menyerupai dalam beribadahnya. Ya. Wanadro'an dan rekan mitra untuk Allah. Ya. Jangan. Yang dengannya, ta'buduna hamahu. Dengan adanya sesuatu yang menyerupai. Menyerupai pengaturan. Menyerupai apa yang menjadikan sesuatu ditakuti, dihormati, dianggap memberikan mudharat dan seterusnya, wa nadra'an dan rekan atau mitra dalam pengaturan, ya. Yang apa? Adapun malaikat penjaga gunung misalkan, itu Allah yang memerintahkan, tapi bukan dengan semuanya sendiri yang kemudian manusia mengibadahi malaikat tersebut. Malaikat Jibril dia manahi menurunkan apa? Wahyu. Bukan berarti kita untuk kemudian beribadah kepada malaikat Jibril, ya. Malaikat-malaikat tadi melakukan apa yang jadi amanahnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, mentaati Allah, bukan untuk kita kemudian beribadah kepada para malaikat. Ya barakallahu fikum. Saya bin Bas merinci di sinilah sonaman, wala jinnan, wala malakan. Malakan nih, kalau mulukan raja-raja, ya. Malakan para malaikat. Jadi ya barakallahu fikum. Walau ghairu dzalik, kata Syekh bin Baz, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang menyerupai, ya, wa nadra'an yang apa, rekan atau mitra dari seperti apa? Sonaman, patung-patung. Wala jinnan, tidak pula jin. Wala malakan, tidak pula para malaikat. Walau ghairu dzalik dan yang lain-lainnya. Tidak boleh. Ya barakallahu fikum. Apalagi patung. Ya, malaikat saja tidak boleh, apa makhluk yang paling mulianya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu saja kita tidak boleh menjadikan sebagai sesuatu yang menyerupai atau sebagai rekan mitra untuk Allah, tidak boleh. Apalagi patung yang memang buatan kita sendiri, buatan manusia sendiri. Kenapa nggih? Patung buatan manusia sendiri kenapa malah diibadahin? Ya barakallahu fikum. Ada yang terbuat dari kayu, batu, ya, kemudian diibadahi, ya, ini tidak benar, ya. Wala jinnan, tidak pula kepada jin, ya. Ini kalau musim seperti ini biasanya musimnya pada diundang, ya. Diundang biasanya hari libur ya tampil, ya. Sebelum tampil itu diundang dulu biasanya, ya, diundang dulu, bakar sesuatu, ya, kemudian para penarinya sudah berkumpul. Biasanya ada seperti itu. Ya barakallahu fikum. Dan ya itu sih mungkin namanya itu perbuatan mereka lah, kita berlepas diri dari yang seperti itu ya. Barakallahu fikum. Al-muhim, Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, menjaga kita. Maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ya. Janganlah kalian menjadikan, membuat untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, fal ibadah, maka yang namanya ibadah haqqun lillah atau haqqullahi wahdah. Ibadah itu adalah haknya Allah saja. Haknya Allah saja. Laisa lahu nadidun. Tidak ada untuk Allah itu sekutu-sekutu. Ini bentuk jamak yang lainnya dari niddun. Ada angdadan, ada nadidun. Ya. Yang mentatat kosakata bahasa di sini ya, yang namanya jamak taksir memang bermacam bentuknya ya, macam bentuknya. Barakallahu fikum. Haqqullahi wahdah, yang namanya ibadah adalah haknya Allah saja. Laisa lahu nadid, tidak ada untuk yang tidak ada untuk Allah sekutu-sekutu. Wala nadhirun, tidak pula ada rekan pendamping ya. Wala masilun, tidak pula ada penyerupaan. Bal huwal ilah al-haq, bahkan Allah itulah sesembahan yang hak ya. Tidak boleh membahasnya menyerupai apa? Syariatnya ada bulan seperti ini, ada yang melaksanakan syariat apa? Ngadem ya, ngadem satu bulan pun penuh ya, enggak boleh makan nasi, enggak boleh makan gorengan. Pripun? Mboten selera nggih. Mboten selera. Tapi babahan mau. Kasih semangka ya mau. Padahal enggak adem nggih. Manis ya, manis. Tapi dimakan juga ya. Repotnya ini orang yang terkenal, punya kedudukan, ketika diundang kumpul-kumpul sama teman-teman ya bingung. Oh, hidangannya macam-macam ya, ya ada satenya, saya macam sate mungkin ya, tapi dia ngadem, makannya nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan sate, nasi disuguhin apa ini ya. Barakallahu fikum. Ini pembuatan syariat, sementara syariat Allah yang jelas sholat hari-hari, kata orang Sunda bubuan ya, tiba waktu sholat masih sibuk kan pekerjaannya, sibuk dengan HP-nya ya. Barakallahu fikum. Ini syariat Allah yang buat, Allah yang beri rezeki, Allah yang beri kecerdasan bahkan ya, tapi tidak mau menjalankan, atau menjalankan pun bebuan. Tapi syariat yang membuat ini orang ya, begitu kuatnya memegangnya, nggak boleh geser, dipegang kuat-kuat betul ya. Ini kan kebalik namanya ya. Barakallahu fikum. Yang memberi rezeki Allah, memberi kecerdasan Allah, tapi beribadah kepada Allah malas-malesan, megang syariat yang bikinan manusia, begitu kuatnya ya. Kebalik nih ya. Barakallahu fikum. Kemudian wa kana al-musyrikun yattakhizuna lahul andada, dan dahulu orang-orang musyrik mereka mengambil atau membuat untuk Allah tandingan-tandingan ya. Mereka kata ittakhadha yatah itu mengambil, namun kadang juga bisa membuat ya. Dan dahulu orang-orang musyrikin mereka mengambil, membuat untuk Allah apa? Sekutu-sekutu, wanadhair, dan juga rekan pendamping dalam beribadah ya. Kalau punya orang dekat tentunya ya, urusannya mudah. Punya orang dalam, urusannya mudah ya. Enggak seperti itu. Beribadah kepada Allah langsung. Tidak pakai istilah orang dekat, tidak istilahnya pakai teman. Wong jero, orang dalam, enggak, langsung kepada Allah dengan penuh ikhlasan, dengan kekhusyuan ya, dengan penuh ketundukan, dan betul-betul berharap kepada Allah, Allah beri ya. Barakallahu fikum. Wal amsal minal asnami wal jin ya. Dahulu orang-orang musyrikin mereka membuat tandingan-tandingan untuk Allah, dan juga rekan atau pendamping atau mitra. Wal amsal, dan permisalan-permisalan minal asnam, dari patung-patung. Wal jin, dari jin. Wal malaikah, dan malaikat. Wa ya'budunahum min dunillah, dan yang mereka beribadah kepada mereka tadi ya, nadhair, andad ya, beribadah kepada mereka ini min dunillah, selain kepada Allah. Wa yastaghisuna bihim, mereka musyrikin ya, meminta tolong kepada patung-patung tadi, kepada jin, malaikat, ya. Fa angarallahu alaihim dzalik, maka Allah mengingkari perbuatan mereka itu. Wa bayyana anna hadhil makhluqat laisa laha haqqun fil ibadah. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya makhluk-makhluk ini tidak ada padanya hak dalam ibadah, ya. Tidak ada hak tadi bagi makhluk-makhluk tadi, apalagi patung, jelas orang anak, ya. Pepohonan, jelas orang anak, ya. Wong malaikat saja yang paling mulanya tidak boleh, tidak punya hak diibadahi, apalagi selain ini, ya. Nabi saja enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Apalagi yang baru katanya orang soleh, enggak boleh, ya, barakallahu fikum. Walau qudratan laha 'ala syai'in illa bi'dillahi subhanahu wa taqdirihi, ya. Yang mana makhluk-makhluk tadi itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan laha, ya, ala syai'in, untuk melakukan sedikit pun, tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan sedikit pun illa biznillah, kecuali dengan izin Allah. Patungnya enggak diibadahi, ya enggak bakalan berontak, enggak bakalan ngamuk, ya. Tapi memang ada saja sebuah keris di rumah ini yang lain sudah mulai mengingkari tentang apa namanya kegaibannya keris itu, ya. Ada salah satu yang masih meyakini kalau keris itu dibuang pada meriang. Ya qadarullah, karena mungkin keyakinannya seperti itu, ketika disingkirkan dia sakit perut katanya. Ya, tapi kan sebabnya bukan itu, mungkin salah makan, mungkin, ya, barakallahu fikum. Ya, yang sebenarnya keris itu enggak ada manfaatnya apa-apa. Emang ditekuk-tekuk begitu diludahin juga enggak apa-apa, sama sekarang enggak apa-apain. Tapi masih ada yang berkeyakinan seperti itu, ya akhirnya dia yang ngalamin sendiri, bukan karena kerisnya, tapi memang karena terbawa pikirannya barangkali, ya, terbawa pikiran yang berlebihan, bisa jadi lambungnya kena gitu. Barakallahu fikum. Itu, ya. Tidak boleh apa ya, benda-benda tadi tidak ada kemampuan sedikit pun, ya, untuk melakukan, untuk memberi mudarat atau memberi manfaat, tidak bisa, ya. Seperti kisah tentang sahabat Nabi yang tiga bersaudara ini terhadap bapaknya, ya, bapaknya masih beribadah kepada patung. Anak-anaknya sudah masuk Islam duluan, pintar tapi anak-anaknya, ya, diambil, dibuang ke tempat sampah. Bapaknya mau ibadah, ini mana Tuhan saya, nggak ada, ya, barakallahu fikum. Dicari-cari ternyata ketemu di kotoran tempat buang sampah, ya, diambil lagi, dibersihkan, taruh lagi, dibersihkan, ya. Besoknya diambil lagi sama anak-anaknya, dibuang lagi. Sampai kurang lebih 3 kali kejadian ini, bapaknya baru nyadar, oh, kamu itu memang bukan Tuhan, saya jaga. Bahkan yang terakhir dikalungi dengan kampak ini, jaga dirimu agar tidak ada yang mengganggu, ya. Ternyata tidak bisa. Akhirnya dengan sebab ini, ya, bapaknya sadar bahwa itu memang bukan Tuhan, ya, barakallahu fikum. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Walaupun mungkin pakai cincin yang paling apa, apa namanya, cincinnya penuh nih, ya, ya mungkin kalau untuk mukul orang kena di muka ya memang bisa jadi, tapi dengan dari sini pukul ke sana, ya ada jinnya berarti gitu, ya, ada jinnya yang bekerja sama dengannya. Biasanya seperti itu, ya, suruh tirakat, ya, suruh tirakat dan sesuatunya, ya, barakallahu fikum. Itu bekerja sama dengan jin, ya. Ya, kita berlepas diri dari yang seperti itu, amalan kita sedikit jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Karena orang yang berbuat kesyirikan, amalannya semuanya batal. Kalau dia tidak bertobat, belum bertobat ketika matinya, dia kekal dalam neraka. Ya, maka berhati-hati. Amalan kita sedikit, jangan kita campuri dengan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian terakhir dari bab ini, tentang bagaimana kita mengenal Allah, ditutup dengan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Syekh bin Baz menukilkan di sini, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, al-khaliqu li hadhihi al-asya min sama'in wa ardin wa samarin wa asjarin wa matarin wa ghairi dzalik huwa al-mustahiqqu lil ibadah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhihi al-asya, pencipta untuk semua ini, ya, menciptakan langit dengan segala hiasannya, menciptakan bumi dengan segala isinya, ya, min sama'in wa ardin, ya, dari menciptakan langit, bumi, buah-buahan, pepohonan, hujan dan yang lain-lainnya. Huwal mustahiqul lil ibadah, dia Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah lah yang berhak diibadahi, ya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah lagi maha tinggi. Wa ayyuta'a, dan agar Allah ditaati, ya, bukan selain Allah. Allah yang ditaati, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjaganya, Allah yang memberi kecerdasan, ya. Maka Allah lah yang ditaati. Barakallahu, gunakan kecerdasan untuk mentaati Allah, memikirkan ayat-ayat Allah, bukan untuk bikin syariat lagi, bukan untuk bikin tata cara ibadah lagi, ya. Barakallahu fikum, li'annahu rabb al-jami', li'annahu rabbul jami', dikarenakan Allah adalah rabb semesta alam, khaliqul jami', dan pencipta semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan ayat ini, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali huwar rahmanur rahim, yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Barakallahu fikum. Selesai bab tentang bagaimana kita mengetahui tentang Allah. Dan selesai pula waktunya, sudah cukup siang, ya. Barakallahu fikum. Ya, subuh sekarang 4:30 lebih ingin. Sekarang jam 6 masih kelihatan agak gelap, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang, apa yang akan kita bahas, makna al-ibadah wa anwa'uha, makna ibadah dan macam-macamnya, insyaallah ta'ala. Ilahuna al-afumikum, atas segala kesalahan, kekeliruan dalam menterjemahkan atau membawakan bahasa-bahasa yang mungkin kurang sopan atau kurang baik, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.